Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali kita mengudara melalui siaran radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. InsyaAllah kita akan terus komitmen dalam tafsir Sa'rawi, yaitu ayat demi ayat yang kita bacakan. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-50 dari surah Ibrahim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarabiluhum min katirani waghtakhsha wujuhahumun nar. Artinya, pakaian mereka adalah dari pelangkin terbuka dan mereka ditutup oleh api neraka. Sarabil adalah dalam bentuk jamak, mufradnya adalah sirbal, artinya sesuatu yang menyelimuti tubuh. Pada saat ini ia disebut pakaian, pakaian yang dikenakan oleh para pendosa atau yang berbuat dosa ialah pakaian yang terhitam, pakaian ter atau yang hitam, lengket dan beraroma pekat serta mudah terbakar. Itulah pengertian dari sarabiluhum. Hum di sini kita kembalikan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu surat Ibrahim ayat ke-49. Wataral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad, yang mana orang-orang yang berbuat dosa akan melihat, yaitu pada hari itu, pada hari kiamat, mereka diikat bersama-sama dengan belenggu. Sarabiluhum ini sebetulnya adalah isyarat dari siksa yang amat sangat pedih nanti di api neraka. Bagian pakaian, kalau ibaratnya sekarang artinya ter, ter ini adalah dalam artinya sekarang ini adalah pakaian neraka. Pakaian orang-orang yang berbuat dosa maksudnya adalah pakaian yang paling hitam, lengket dan beraroma pekat serta mudah terbakar. Min qatiranin wa takhsha wujuhahumun nar. Wa takhsha wujuhahumun nar, dan muka mereka ditutup dengan api neraka. Bila manusia ditimpa masalah, maka yang pertama kali ditutupnya adalah bagian mukanya. Kenapa? Karena muka ataupun wajah adalah suatu yang paling mulia pada diri manusia. Maka dapat dibayangkan ketika wajah mereka ditutup dengan api neraka, sekedar membayangkan saja kita sudah sangat menderita, apalagi bila mengalaminya hal itu. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya apabila seseorang itu berbuat baik, diniati keikhlasannya, keimanannya kepada Allah, maka wajahnya akan terlihat penuh dengan keceriaan, penuh dengan keindahan. Maka keindahan itu mereka dapatkan disebabkan oleh sikap dan perilakunya dengan keikhlasan. Bukan hal kebaikan saja, tapi hal yang pahit pun ia bisa maafkan kesalahan yang lain dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling indah di dalam hidup ini, menandakan kalau kita bicara tentang wajah, wajah itu akan berseri-berserinya itu karena kita tetap ingin menjalankan syariat di hati kita, bukan saja dalam wujudnya, zahirnya, tapi dalam batin kita juga ingin kita wujudkan. Inilah sebetulnya memaknai, kita ingin memaknai tahun baru Islam yang baru kita lewati ini, yang artinya dapat kita pisahkan antara yang hak dan yang batil, sehingga yang batil itu bisa dan mudah-mudahan jauh dari kita. Dengan itu semua kita akan merasakan ketenangan di dalam hidup ini. Tapi apabila kebatilan itu terus dilaksanakan di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan sangat sulitnya kita menjalankan kehidupan ini, karena segala sesuatunya sudah diletakkan di dalam hati kita. Kalau sudah diletakkan di dalam hati kita, pekerjaan yang ringan dan sangat ringan akan jadi merasakan kita lebih berat, dan pekerjaan yang berat akan terasa lebih berat lagi. Bahkan ujung-ujungnya akan timbul rasa putus asa. Sebab itulah Islam ingin memelihara kita dari hal itu semuanya, supaya kita terus dan tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada sudah narasumber kita, Ustadz Perdana. Kami persilakan, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fadzul Haq, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ayat 50 dari surat Ibrahim yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Fadzul Haq menarik untuk kita cermati kembali, menarik untuk kembali kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sarabiluhum yunqatiranim wa taghsha wujuhahum nar. Pakaian mereka itu adalah dari pelangkin atau ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Ini adalah suatu azab yang begitu sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi para pelaku dosa atau orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita membaca ayat ini, kita sudah tahu bagaimana dahsyatnya hukuman Allah ketika Allah mencampakkan orang-orang yang bersalah itu ke dalam neraka. Dan ini merupakan suatu hukuman yang bijaksana dari Allah. Karena di dalam kehidupan dunia saja, kita mengenal yang namanya hukuman balasan. Kalau seseorang melakukan tindakan kejahatan, maka dia harus dihukum. Ya, kalau seseorang melakukan perbuatan baik, maka dia berhak untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kalau di dunia saja kita paham ini, maka di akhirat tentu kita sangat paham bahwa dengan kebijaksanaannya lah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan hukuman. Namun yang paling penting adalah ketika kita membaca firman Allah ini, ketika kita mendengar bagaimana dahsyatnya hukuman di dalam neraka, ya. Pakaian yang terbuat dari ter, ya, belum apa-apa sudah panas dan itu menyeliputi tubuh. Mungkin ada orang yang merasa agak sedikit nyaman ketika dibakar dari api luar begitu. Tapi kalau dia membayangkan bagaimana sebelum api itu sampai ke tubuhnya sudah panas duluan, dan panasnya itu bukan tanggung-tanggung, ini tidak akan sanggup dia untuk membayangkannya. Jadi yang paling terpenting adalah ketika kita membaca ayat ini, apakah kita merasakan dahsyatnya azab Allah itu yang sewaktu-waktu bisa mengenai kita? Kalau kita hanya berpikir bahwa azab neraka ini hanya Allah hanya akan dialami oleh orang-orang yang kufur, dan itu adalah mereka, ya, yang kita anggap adalah orang-orang non-muslim atau orang-orang pelaku dosa besar yang kita anggap adalah mereka, bukan diri kita, maka ada kemungkinan besar bahwa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan mampu menghujam ke dalam jiwa kita, menyadarkan hati kita, menyadarkan jiwa kita bahwa sebenarnya kita juga bisa terkena hukuman Allah ini. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus salih kita terdahulu. Ketika mereka membaca firman Allah yang berhubungan dengan masalah azab, hukuman dan neraka, mereka merasakan bahwa azab itulah yang sedang mereka alami. Sehingga banyak di antara para sahabat yang tidak sanggup lagi untuk meneruskan bacaan tentang ayat-ayat azab atau hukuman Allah, karena dia merasa dia sudah, ketika Allah berbicara tentang membakar, dia merasa dirinya terbakar. Ketika Allah berbicara diseret, ya, dia merasa dirinya sudah terseret. Akhirnya banyak di antara mereka yang sampai meneteskan air mata, ya, dan itu tidak sedikit ya, ibarat orang yang menangis sampai berember-ember air matanya, atau bahkan di antara para sahabat dan juga salafus salih ada yang langsung pingsan karena begitu sangat ketakutan dan tidak merasa sanggup untuk menahan seakan-akan dia sedang dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dampak positifnya adalah ketika mereka sudah sampai kepada tahap ini, tahap merasakan, tahap di mana mereka mampu merasakan bahwa seakan-akan diri mereka lah yang diazab oleh Allah, mereka semakin ketat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah serta berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, kita saat sekarang ini patut kita pertanyakan kembali, apakah hati kita merasa berdebar ketika Allah menjelaskan pakaian mereka itu dari ter, kemudian muka mereka itu akan dibakar, ya. Sungguh suatu penghinaan di atas penghinaan. Kalau hidup di dunia saja, orang akan menutup mukanya pada saat dia ditangkap polisi. Itu artinya dia menyelamatkan salah satu wibawanya, yaitu mukanya. Konon lagi kalau di hari akhirat, ternyata yang kita banggakan dan muliakan dan untuk menjaga kehormatan adalah wajah, itu ternyata dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pelajaran bagi kita, mari coba kita berpikir kembali dan mencoba untuk merasakan apakah hati kita berdetak kencang, ya, rasa ketakutan kita menjadi semakin besar pada saat kita mendengar atau membaca firman-firman Allah tentang masalah neraka. Kalau tidak, keimanan kita patut dipertanyakan kembali, dalam artian mungkin keimanan kita belum sampai kepada tahap sahabat dan ini harus kita tingkatkan. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Iya. Ayat ini memberikan kita kesimpulan, yaitu apabila kita nanti, a'udzubillah min dzalik, ada orang yang bicarakan dalam Al-Qur'an ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kaum kafirin yang mereka berada di dalam api neraka, maka mereka tidak akan bisa lari dari siksa api neraka itu. Ini adalah bahagian yang terkecil di antara siksa-siksa api neraka. Karena wajah atau muka yang disiksa, yang diungkapkan dalam surat ini adalah dari dalam surat Ibrahim, ini mengemukakan bahwa begitu pedihnya azab api neraka itu yang sudah digambarkan, dijelaskan oleh Ustaz Perdana tadi. Perasaan kita akan bercampur aduk dalam menghadapi siksaan ini. Ringkasnya, merasakan siksa itu akan sangat pedih. Kalau mata kita, wajah kita ini terganggu sesuatu oleh binatang yang kena oleh mata kita, kita akan merasakan kegemerlap, rasa yang terganggu untuk membaca, untuk melihat. Apalagi azab yang Allah berikan seperti syarabiluhum. Dikatakan tahsya di sini artinya ditutup. Ditutup dalam arti kata dengan api neraka. Yang mana dengan api neraka itu, maka orang-orang tersebut tidak dapat lagi lari dari siksa api neraka, terutama yang disebutkan sini adalah wajah. Maka kesimpulan yang kedua, marilah kita, kalau kita betul meyakini ayat ini atas dasar keimanan kita, maka mestilah kita perbaiki, kita perjuangkan syariat itu tidak dalam aplikasinya atau dalam prakteknya, tapi di dalam hati kita juga kita terapkan, supaya kita menjadi manusia yang tegar, manusia yang tidak lemah, manusia yang penuh dengan harapan. Harapan itu adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Perdana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.